اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diingat, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dimuliakan kita dengan dapat melaksanakan solat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dengan bacaan Al-Quran yang Bismillah, Masya Allah. Ada 15 titik di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat-ayat sajadah. Ketika melewati itu, maka kita sujud. Nama sujudnya tilawah. Kenapa disebut sujud tilawah? Karena bacaan dalam bahasa Arabnya adalah tilawah. Maka disebut musabaqah tilawatil Quran. Apakah di luar solat atau di dalam solat? Jadi tidak mesti hanya solat subuh saja. Solat subuh Jumat saja. Di solat maghrib pun kalau lewat kebetulan ayat itu imam sujud. Di sebagian tempat makmum tidak mengerti, maka kalau tidak diberitahu imam bisa menimbulkan fitnah. Di solat subuh kami 3 rakaat. Maka imam kita tadi memberitahu nanti kita akan baca ayat sajadah sebelum beliau takbiratul ihram. Kemudian pula pemberitahuannya tadi 2. Yang pertama ayat sajadah sujud tilawah. Kemudian beliau sampaikan subuh ini dengan bacaan qiraat warsh. Sedangkan bacaan yang selama ini kita baca itu adalah qiraat hafs an asim. Di mana letak perbedaannya dari Al-Fatihah? Bapak sudah merasa kalau qiraat hafs maliki yaumiddin, jadi pendek, maliki yaumiddin, itu qiraat warsh. Sedangkan kita hafs an asim. Kemudian ketika baca rakaat pertama tadi, walau tara idzil mujrimuna kisuruhusihim, pada qiraat hafs fil ard, tapi tadi hamzahnya hilang, fil ard. Itu di antara beberapa contoh. Berapa sebetulnya qiraat itu Pak Ustaz? 7 mutawatir, 10 masyhur, 14 syadz. Maka semuanya disebut dengan qiraat mutawatir. 7 tambah 3, 10 masyhur, 4 syadz. Jadi di dalam kepala imam kita itu ada hafalan Quran, ada qiraat, ada irama lagu, ditambah suara, pengaturan nafas. 5 dalam kepala. Berapa prosesor itu? Umurnya baru 19 tahun. Masya Allah. Ketika orang terkagum-kagum dengan nikmat Allah itu, lalu ada orang mencium tangan ulama, salahkah? Tidak. Dia sedang merasa dirinya rendah, maka melihat kekuasaan Allah, dia katakan Masya Allah, Bismillah, Masya Allah. Selesai solat terpikir saya, sedang istighfar tadi lama saya terpikir, saya 39 tahun, dia 19 tahun, 20 tahun umur saya baru beliau lahir. Bayangkan itu. Maka solat di masjid Raya An-Nur mengingatkan kita pada bacaan-bacaan kita. Bacaan kita yang hafs an asim ini saja. Pak Ustaz, saya mau kuasai semua. Tak usahlah, yang hafs an asim ini saja. Nanti jam 7 anak-anak kita wisuda insyaAllah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, apakah waktu turun takbir itu imam bertakbir? Wahum la yastakbirun. Tadi imam kita bertakbir, Allahu Akbar. Ada ustaz mengatakan tak bertakbir, diam saja. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz di Mubas, Mufti Saudi Arabia, Syekh, ketika turun ke bawah dan naik ke atas dalam sujud tilawah, apakah bertakbir? Ya. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, turunnya bertakbir, Allahu Akbar, bangkitnya pun bertakbir. Tapi kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, tidak. Sesama ulama Saudi Arabia ikhtilaf. Syekh bin Baz mengatakan takbir turun, takbir juga, karena Nabi setiap bergerak bertakbir. Sedangkan Syekh Albani mengatakan tidak bertakbir. Kenapa mereka ikhtilaf? Karena tidak ada hadis yang menyebut secara eksplisit tentang Nabi apakah bertakbir atau tidak. Kalau tak ada hadis, ulama berijtihad. Ketika berijtihad, lain kepala lain isinya. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan, dikiaskannya setiap Nabi bergerak ada takbir, maka ketika turun itu ada gerakan, bangkit pun ada gerakan, maka ikut kepada takbir, Allahu Akbar. Sedangkan Syekh Nasruddin Albani mengatakan tak perlu, turun saja, nanti makmum ikut sendiri. Dan bangkitnya pun tatajafa junubuhum anil madaji, langsung makmum bangkit tanpa takbir, tak usah dipertentangkan. Lalu kemudian, apakah kalau dibaca itu di luar salat, yang membaca sedang tadarus sujud, kita ikut sujud? Ya, ketika sampai bacaan kawan kita pas pada ayat sajadah, maka kita pun ikut sujud. Datang pertanyaan kepada Syekh Ibn Utsaimin. Syekh, ya, bagaimana kalau saya mendengar suara CD, kaset, MP3 di masjid pas ayat sujud sajadah, sujud tilawah, apakah saya sujud? Kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau CD-nya sujud, ente ikut sujud. Jawaban yang cerdas. Kalau orang yang membaca harus sujud, kalau CD tak perlu. Banyak sekarang CD masuk surga, CD, flash disk, banyak masuk surga, karena dia ada yang mengaji satu hari 5 kali, makanya kita isi. Nah, selanjutnya kita akan bahas hadis yang akan kita kaji subuh ini, disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mutasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang diringkas dengan selalu sebutan Sahih Al-Bukhari, yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Barbisbah, yang disingkat dengan Imam Al-Bukhari, meninggal 256 Hijrah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari gurunya namanya Ali Ibnu Abdillah. Ibnu Ali Ibnu Abdillah meriwayatkan dari gurunya namanya Sufyan. Imam Sufyan meriwayatkan dari Abu Ya'fur. Abu Ya'fur meriwayatkan dari Abu Duha. Abu Duha meriwayatkan dari Masruq. Masruq meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Aisyah melihat langsung dengan mata kepalanya, karena dia adalah istri Nabi Muhammad dan ibunda orang beriman sallallahu alaihi wa alihi. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashra, idza, apabila dakhala, memasuki ashra, 10, apabila Nabi memasuki 10, yang dimaksud 10 adalah 10 hari terakhir Ramadan. Subhanallah, Masya Allah, bertepatan dengan hari ini. Ini hari 10, memasuki 10 petang nanti, begitu azan maghrib berkumandang, itu sudah masuk 21. Karena pergeseran waktunya bukan jam 12 malam, tapi tenggelam matahari, masuklah dia tanggal 21. Hadisnya pula kita kaji tanggal 20. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, ketika Nabi memasuki 10 terakhir, apa yang dilakukan Nabi? Ada tiga yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, syadda mi'zara. Syadda diambil dari kata memperkuat, memperketat, mengikat. Mi'zar diambil dari kata izar. Izar artinya kain. Nabi memperketat ikatan kain. Apa yang dimaksud dengan memperketat ikatan kain? Ulama memahami memaknainya majazi dan hakiki. Hakiki, hakikat makna aslinya, ya mengikat kain. Kalau kita pakai kain, kainnya ada longgar. Kapan orang ikat longgar? Waktu mau buka puasa, itu longgar. Tapi ketika mau 10 terakhir, diikat ketat. Takut nanti kainnya jatuh ke bawah, karena dia akan banyak sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maka diikat ketat. Pemahaman pertama tentang syadda mi'zarahu, memang kainnya betul-betul diikatnya ketat, kuat. Ini makna hakiki. Yang kedua makna majazi, kiasan. Makna mengikat kain ketat itu kiasan, artinya tidak lagi berhubungan dengan istrinya pada 10 hari terakhir. Apakah hukumnya haram? Tidak, bukan haram. Ini bukan terkait masalah hal haram. Ini masalah adab di akhir Ramadan, bahwa dia fokus kepada ibadah sampai diikatnya kainnya kencang, kata kiasan. Karena hadis itu maknanya baik, bahasanya lembut. Banyak kada orang mengatakan kata-kata yang baik, tapi bahasanya porno, kasar. Sehingga bagi sebagian orang yang lembut hatinya, dia tak tersentuh dengan kata-kata itu. Al-Quran itu lembut, hadis juga begitu, sesuai dengan fitrah manusia. Nisa'ukum harthun lakum, istri kamu adalah sawah ladang kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah sebagaimana kamu mendatangi kebun kamu dari arah mana kamu. Dia pakai bahasa-bahasa kiasan. Begitu juga dengan ini, tidak dikatakan Aisyah, dia ibu kita, ibu orang beriman, ummul mu'minin. Maka digunakan kata kiasan majazi. Substansi maknanya banyak penakwilan, interpretasi. Di antaranya adalah mengikat ketat supaya sholatnya khusyuk. Yang kedua adalah tidak lagi berhubungan, tak membuka kain lagi dia, diikat karena ibadah. Apakah betul ini kalimat hiperbola, bombastis, atau memang Nabi itu memang tidak buka kain, tidak berhubungan selama 10 terakhir? Kita lihat hadis lain. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anha yang kita kaji subuh ini, yang pertama ini hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa, Nabi melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir. Berapa lama? 'Asyarata ayyamin, 10 hari. Kalau 10 hari kan bisa saja dia pulang ke rumahnya, Pak Ustaz. Dia tidak pulang pun. Makanya kalimat mengikatkan kain dia tidak berhubungan memang real, nyata. Dia tidak berhubungan sama sekali. Jarak dinding rumah Nabi dengan mimbar Nabi 22 meter. Itulah yang disebut ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kamarku dan mimbarku adalah taman, taman surga. Panjang 22 meter, 15 meter, 15 kali 22, yang mau masuk ke dalam 4,7 juta orang. Itulah berdosa-dosa, termasuklah kloter-kloter dari Pekanbaru, dari Rokan Hilir, dari Wansing, dari Kampar, berdosa, menangis, berdoa tegak di taman Allah. Ya, apa yang kau tangiskan tadi? Kakiku dipijak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia taman Raudhah, bangunan asli Masjid Nabawi. Tapi di situ disebutkan antara mimbarku dengan kamarku, Pak Ustaz. Kenapa kenyataannya sekarang antara mimbar dengan kubur, bukan kamar, kubur? Karena Nabi Muhammad SAW ketika meninggal, maka dia jenazahnya tidak dibawa kemana-mana. Orang muhajirin mau membawa jenazahnya ke Makkah. Dia orang Makkah, mari kita bawa jenazahnya ke Makkah. Kata orang Madinah, dia sudah jadi orang Madinah, maka dia mesti dikuburkan di Madinah. Ikhtilaf antar sahabat. Kalau ada orang mengatakan tak ada ikhtilaf antara sahabat, sahabat Nabi ikhtilaf. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membacakan hadis. Kami para nabi nudfanu min haitsuna mutu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kami mati, di mana kami meninggal, kuburkan kami di tempat kami meninggal. Maka langsung digali di bawah tempat tidur Nabi itu, langsung dimakamkan dia. Tidak dibawa jenazahnya keluar. Setelah Nabi meninggal 2 tahun sesudah itu, meninggal pula Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ingin dimakamkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu meninggal pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingin pula mendapatkan barakah, maka dimakamkan di samping. Di situ ada 3 makam. Itu sebelumnya adalah kamar Aisyah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di situ kamar bersama Aisyah, setelah meninggal dunia Aisyah pindah, lalu kemudian Aisyah tetap masuk berziarah ke dalam. Aisyah kalau masuk ke dalam, pakaiannya tidak terlalu rapat karena tertutup, tak ada orang melihat. Meninggal ayahnya, dimakamkan juga di situ, maka dia pun masuk, pakaiannya tak terlalu rapat karena tertutup dan tak ada orang melihat. Tapi ketika Umar bin Khattab sudah ada di situ, 3, maka Aisyah radhiyallahu anha merapatkan pakaiannya, rapat serapat-rapatnya. Sahabat heran, kenapa tak seperti biasanya, wahai ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Dulu ketika makam di situ cuma makam Nabi, engkau menutup biasa saja. Ketika di situ ada makam Abu Bakar Siddiq, engkau menutup biasa saja. Kenapa setelah ada makam Umar bin Khattab, engkau masuk dengan pakaian yang sangat rapat? Apa kata Aisyah? Karena Umar bukan mahram. Tengok, adab kepada orang yang sudah meninggal pun ada. Orang sekarang, tamu terbuka biji mata tamu, bukakannya auratnya. Ini kepada orang meninggal pun dia rapatkan. Dulu aku masuk pakaian tak terlalu rapat karena dia suamiku. Dulu aku masuk ke dalam karena dia ayahku. Tapi sekarang ada Umar bin Khattab, dia bukan mahram, maka aku rapatkan. Ziarah kubur zaman sekarang, pakaian sempit, berfoto-foto pula di situ. Banyak orang-orang yang ingin ingat mati, malah setelah dikubur ingat kawin lagi. Maka anak menantu kita yang ziarah ke makam, suruh dia pakaian rapat-rapat, longgar, jangan sempit, menutup aurat, jangan foto-foto tak tentu arah. Dulu orang ziarah kubur berdoa, sekarang berfoto, rusak semuanya. Nah, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke tepi dinding kamarnya, dan di situ ada pintu. Nabi langsung masuk ke Masjid Nabawi. Makanya Bilal bin Abi Rabah kalau mau azan, setelah azan Nabi sholat qabliyahnya di rumah, lalu Bilal datang mengetuk pintu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Apa kata Rasul? Aqimish shalah. Izin iqamat itu dari imam. Kalau imam mengatakan belum, tidak boleh. Datang Bilal, sudah boleh iqamat? Aqimish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu zaman sekarang Bilal tidak disuruh imam. Siapa yang nyuruh? Ten. Itulah mudah zamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tepi kamarnya, memanggil Sayyidatuna Aisyah. Ya Humairah, ahmar merah. Humairah putih kemerahan, kulit putih kemerahan. Beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki dipanggil, itu yang ditangkapnya adalah makna panggilan itu. Kalau perempuan, dia tidak menangkap makna panggilan, tapi bahasa yang dipakai untuk memanggil dia. Makanya kalau untuk manggil laki-laki jangan dipanggil hai wahai kau yang putih kemerahan. Hei sindak. Itu karena laki-laki itu beda cara tangkapnya. Kalau perempuan dia perlu bahasa-bahasa yang lembut. Bapak punya anak satu laki satu perempuan, manggil anak laki-laki sama perempuan tak sama. Oh lah kesayangan ayah anak gadis ayah yang sudah Ustaz macam tahu aja, Ustaz kan tak punya anak perempuan. Oh. Nah, kata Nabi ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan, maka kemudian keluarlah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, tolong ambilkan sisir, sisir rambut. Nabi tegak. Nabi tidak masuk ke dalam kamarnya, padahal hanya melangkah saja. Ini Masjid Nabawi, ini kamarnya, ini dinding. Andai dia masuk mengambil sisir bisa. Kenapa dia tidak masuk ke kamarnya? Dia tidak mau membatalkan iktikafnya dengan keluar masjid. Karena mengambil sisir bukan uzur syar'i. Buang air besar boleh, buang air kecil jangan pula gara-gara saya sampaikan ini sampai kotor karpet masjid. Kenapa bapak tak keluar? Kata Ustaz kemarin tak boleh keluar. Oh saya disalahkan nanti. Mandi boleh, buang air besar boleh, buang air kecil boleh. Makanan kalau bisa diantar, itu kan di bawah nasi kotak kemarin saya hadir buka bersama, antarkan ke atas. Makan jangan di depan, tempat sholat di belakang, di emperan, di tempat yang luang, bentang pakai plastik panjang, pokoknya tetap di masjid. Nabi ke dinding kamarnya, dia panggil Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak keluar karena dia takut iktikafnya batal. Aisyah tidak masuk ke dalam karena Aisyah sedang haid. Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Gimana solusinya? Aisyah tak bisa masuk, Nabi tak bisa keluar. Kaki Nabi tetap di dalam, kepalanya dia ulurkan. Disisirlah kepalanya oleh Aisyah. Padahal kalau Nabi mau diambilnya aja sisir itu, mari aku mau sisir. Nah, tapi Nabi orangnya mesra, dikasih dalam rumah. Tolong sisir rambut tak aku. Jadi jangan bayangkan Nabi itu orangnya serius saja. Neraka. Kan begitu. Nabi itu romantis, lembut. Belum lagi kalau bapak ibu baca hadis Nabi lomba lari dengan Aisyah. Pernah tak bapak lomba lari sama ibu? Nanti 17 Agustus. Maka ketika itu datang Aisyah menyisirkan rambutnya, dia tidak meninggalkan perhatiannya sebagai seorang suami. Maka dia seorang rasul, dia seorang pemimpin negara, dan dia juga seorang suami, dia seorang manusia. Innama ana basyarum mithlukum, aku manusia sama macam kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya, aku mendapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh mengikut dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai kepala rumah tangga. Tapi dia mengikat kainnya tak keluar dari masjid, itu dipastikan mutawatir, sahabat semuanya tahu peristiwa itu. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku heran melihat orang-orang yang tak mau iktikaf karena perbuatan yang tak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iktikaf. 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama belum ada Ramadan bulan puasa karena tahun pertama itu hanya ada puasa Asyura. Kalau begitu Nabi puasa sebanyak 9 kali. Jangan ini dijadikan dalil bapak-bapak yang sudah puasa 9 kali berhenti. Apa nak puasa? Nabi cuma 9 bang Ustaz, tambahlah 10 lah. Tetap puasa. Tahun pertama iktikafnya 10 hari. Tahun kedua iktikafnya 10 hari. Tahun ketiga 10. Falamma kana. Tapi ketika sampai pada tahun qubidha fi, pada tahun kematiannya, tahun ke-10, saat dia terakhir meninggal dunia, i'takafa 20 yawman. Nabi iktikaf 20 hari 20 malam. Jadi kalau diikut iktikaf Nabi, seminim-minim iktikaf Nabi itu berapa lama? 24 jam kali 10, 240 jam. Iktikafnya yang paling lama 20 hari 20 malam, 24 jam kali 20, 480 jam. Mau ikut yang paket mana? Paket 4 giga atau 2 giga? Lalu iktikaf kita selama ini Pak Ustaz, masuk jam 1, keluar jam 7. Iktikaf apa itu namanya? Maka ulama jangan baca hadis, pahami sendiri. Baca hadis 1, 240 jam. Baca hadis 1, 480. Oleh sebab itu saya tarik kesimpulan, siapa yang tidak iktikaf 240 jam, maka iktikafnya batal menurut saya. Oh, ente siapa? Kalau Syafi'i bisa berijtihad, aku pun juga bisa. Imam Syafi'i berijtihad, hafalan hadisnya berapa? Kitab Muwatta itu di kepala dia semua. Umur 7 tahun 30 juz sudah di kepalanya. Kita juz 30 pun yang enggak tipu. Dia habis bertesasanan makan rijal rawi am khas mutlak muqayyad ada dalam kepalanya. Kita baca ujung lupa pangkal, baca pangkal hilang ujung. Dia bahasa Arab ismuna sana fi Bani Huzail, 20 tahun belajar bahasa Arab di kampung Bani Huzail yang bahasanya masih bersih, tidak terkontaminasi dengan bahasa lain. Kita belajar bahasa Arab 2 SKS 16 tatap muka, potong mid semester dan UAS cabut 3 kali tinggal 10. Di lokal dosen lambat datang, kita pun update status saya. Apa yang mau disamakan dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Maka baca hadis, baca Quran, fas'alu ahla dzikri, tanya pendapat para ulama, in kuntum la ta'lamun. Apa kata mazhab Syafi'i? Seminim-minim iktikaf, sesebentar-sebentar iktikaf, sedikit-dikit iktikaf berapa lama? Lama sedikit dari tumakninah rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sudah dianggap iktikaf. Baru agak lapang dada yang sedikit. Tadi Ustaz bilang harus 24 jam kali 10, 240. Rupanya lama sikit iktikaf, lama sikit dari sujud dan ruku sudah dianggap iktikaf. Kalau begitu balik lagi nih Pak Ustaz. Jangan, jangan ambil yang minim. Yang iktikaf dari 1 sampai jam 7 bagus. Yang mau dilanjutkannya kebetulan hari ini Sabtu, besok Ahad, masuk petang nanti langsung bawa bukaan, ikut sholat maghrib, duduk menjelang isya baca Quran, dari isya langsung ke tarawih, tarawih ke witir, witir tadarus, langsung besok pengajian Dr. Mustafa Umar sahur, nanti malam sudah mulai iktikaf. Nanti malam duduk, oh bisa lama. Hari Senin tetap masuk kerja, makin lama makin bagus. Beda dengan urusan di kantor, lebih cepat lebih bagus. Kalau iktikaf makin lama makin bagus. Ini tentang masalah iktikaf. Aslinya iktikaf itu ibadah mandiri. Mandiri, datang ke masjid, orang Mesir sore tanggal 20 bawa ransel, bawa tas, isi ransel baju, isi tas buku. Banyak mereka bawa buku, iktikaf masing-masing. Ibu-ibunya juga iktikaf di belakang masing-masing, pakai sikat-sikat kain untuk ganti baju bersalin supaya tidak saling pandang-memandang di belakang. Begitu di Mesir. Tapi di tempat kita masyarakat belum terbiasa iktikaf mandiri, walaupun sebagian masjid sudah membuat. Makanya masyarakat kita dibimbing dari jam 1 sampai ke jam 2 pembacaan Al-Quran oleh qori kita Dr. Khairun Nas Jamal, juara musabaqah tilawatil Quran internasional di Malaka. Dikumpulkan orang sedunia ini, dia juara satu. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara juga. dihadirkan di masjid, kosong, oke. Baca Quran. Habis pembacaan Quran, penjelasan tafsir dan maknanya oleh Dr. Mustafa Umar. Wah, tafsirnya pula. Selesai baca Quran, tadabbur ayat dan tafsir, kemudian salat dibimbing oleh imam kita. Kedua imam kita Al-Hafiz, Masya Allah. Ditambah lagi imam-imam. Ada imam tetap, ada imam cadangan, dan ada imam naturalisasi. Kumpul semua, ahli-ahli Al-Quran datang semua. Hadir, Masya Allah, puncak ibadah inilah di Masjid Raya An-Nur. Lalu kemudian setelah baca Quran dan tadabbur ayat, lalu kemudian baca Quran dalam tahajud lengkap dengan witirnya, lalu kemudian setelah itu duduk berzikir muhasabah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kata Ustaz Mustafa, betapa umur kita ini sudah banyak. Berapa anak yang sudah kita didik menjadi anak yang saleh salihah? Bagaimana orang-orang tua yang sudah mendahului kita? Menetes air mata menangis. 20 malam di rumah tak bisa menangis. Begitu di masjid tanya, apa kau tangiskan tadi? Entah aku tidak tahu. Tengok sebelah kanan menangis, kiri menangis, aku tuh menangis. Ini latihan. Latihan datang Ustaz Karim bin Ilham. Pakai sound system mikrofon. Oh, nangis terang. Latihan. Tapi jangan menunggu orang ramai baru menangis. Tanda hati keras tak bisa menangis. Wa inna minal iyarati la ma yatafajjar minhul anhar. Ada batu yang keras tapi masih mengalirkan air sungai. Wa inna minha la ma yashaqqu fa yakhruj minhul ma. Ada air mengalir dari batu yang keras. Wa inna minha la ma yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang hancur berkeping karena takut kepada Allah. Tapi hati mengeras, membeku, apapun tak menetes. Digosok barulah agak berkilat sedikit. Jadi batu cincin. Namun meneteskan air tak bisa. Maka hati tadi pertama kali mengeras itu hati. Setelah hati mengeras, mata tertutup, telinga tersumbat. Inilah azab di atas azab. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Puncaknya adalah walahum azabun. Azab yang besar dan sangat menyakitkan. Itulah azab. Azab bukan miskin. Hidup miskin, hati lembut, bukan dalam azab. Azab bukan sakit. Sakit terbaring di rumah sakit. Aku sedang diazab Allah, Pak Ustaz. Tidak. Engkau nampaknya kena azab. Kata orang kau kena azab. Sebenarnya Allah sedang membersihkan engkau dari segala dosa-dosa. Allah sedang mengingatkan engkau tetap sehat. Saat itu dia sedang bersih. Azab adalah ketika umur panjang, ketika rezeki banyak, tapi hati keras. Tak ingat kepada Allah, tak bisa meneteskan air mata. Salah seorang sahabat saya menjadi pembimbing jamaah umrah. Heran saya Pak Ustaz, ketika menengok Ka'bah, semua jamaah menangis, dia aja tak menangis. Bapak tak nangis, tak bisa saya nangis. Di saat berdoa di belakang makam Ibrahim, semua orang menangis. Bapak enggak. Pas hari terakhir tawaf wada, hilang dia Pak Ustaz. Saya pun cemas sudah. Saya cari, nampak saya dia di Murtazam. Saya ikuti, menangis dia di Murtazam di hari terakhir. Saya tanya, apa yang Bapak tangiskan? Yang saya tangiskan adalah mengapa saya ini tidak bisa menangis. Bisa juga. Nah, manusia ini kan selama masih tulang darah kulit masih ada perasaan tegar hewan, tapi di dalam lubuk hati yang paling dalam dia tetaplah anak cucu Adam yang silam, salah berdosa, salah sama orang tua, mengenang ibunda 9 bulan 10 hari mengandung, tetesan darah, uraian air mata, meregang nyawa dia melahirkan. tiba-tiba tak sempat meminta maaf, datang ke masjid. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengenang itu, menangis. Macam mengenang anaknya, mengenang keluarganya. Sanggupkah nanti dia yang membisikkan kalimat itu ke telingaku, ya Allah, di saat aku terbaring di rumah sakit, di saat aku kacau balau karena bisikan-bisikan setan, aku ingin yang membisikkan ke telingaku itu adalah dia. Laqinu mautaku, talqinkan ke telinga orang tua. Sanggupkah anak-anak kita yang dididik soleh solehah sampai akhir hayat membisikkan kalimat thayyibah, melepas kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi selama i'tikaf itu full, habis zikir muhasabah, makan bersama. Makan bersama apa, Ustaz? Ya. Nasinya dari mana? Bawa masing-masing. Ada yang dermawan, ada yang menyumbang, teknisnya tanya ke pengurus, nanti akan sahur. Habis itu duduk siap-siap. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Pokoknya ada waktu full penuh. Habis itu salat subuh, zikir, doa, kajian subuh. Besok kajian subuh, hari pertama i'tikaf, kajian subuhnya pula Dr. Mustafa Umar hari Ahad. Langsung salat sunat isyraq, langsung mau duduk mengaji. Saya bingung menengok orang bingung i'tikaf. Orang bingung, kita lebih bingung menengoknya. Sampai di masjid tak tahu dia mau buat apa. Akhirnya nengok kali kedua. Sambil mengangguk. Macam orang dehidrasi kurang cairan. Ada aku. Cantik kaligrafinya ya. Ini kira-kira yang ngetok ini siapa lah nih bisa sikit. Apa ditengok itu? Nanti kalau tengok itu nampak pula lombok, nampak pula air, kok bisa bocor tak mana-mana itu. Maka fokus pada ibadah. Apa yang saya isikan Pak Ustaz selama 24 jam? Bingung saya mau saya isi apa? Yang pertama, qiyam, banyak-banyak tegak. Tegak. Tegak itu apa? Salat sunnah. Ambil wudu belakang. Dulu jauh ke bawah, ini sudah dekat. Berwudu, salat sunnah wudu. Usolli sunnatal wudu rak'atain lillah. Ayatnya Pak Ustaz, iftitah, Fatihah, ayat bebas, pilihlah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pilihlah ayat-ayat bebas. Imam kita hafal 30 juz, enak saja dia. Kita tariknya file, klik Al-Baqarah, muncul. Klik Ali Imran, keluar. Klik Al-Maidah, tak berpikir dia menyebut ayat. Kita klik Al-Baqarah, error langsung. Dua kali klik, hang. Maka yang mudah-mudah saja baca. Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Seorang sahabat Nabi solat malam dari isya sampai subuh, ayatnya kul wallah terus. Asal bangkit kul wallah, asal bangkit kul wallah, asal bangkit kul wallah, dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya, ada ini seorang sahabat membuat perbuatan yang tak pernah kau lakukan. Dari isya sampai subuh, ayatnya kul kul kul kul terus. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Apa kata Nabi? Disangkanya Nabi marah. Disangkanya Nabi panggil ke sini. Kenapa berani buat ayat kul kul kul terus? Ganti. Sini. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul wallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka dari isya sampai subuh dia sudah menghatamkan beberapa kali Al-Qur'an. Inilah dalil yang lama ditunggu-tunggu. Jangan gara-gara seperti, ingat, jangan gara-gara seperti lalu kita tidak melaksanakan lagi seperti khatam Quran, tetap khatam Quran. Siapa yang makan ini seperti, siapa yang makan rendang jamur seperti rendang daging, seperti, bukan berarti sudah daging. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal layla kullah, seperti sholat sepanjang malam. Saya sholat subuh aja lah besok berjamaah, seperti sholat, tetap sholat malam. Ini memahami hadis, jangan dipaham, baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri. Kita ajarkan ke orang faham. Sahabat tetap sholat subuh berjamaah, tapi tetap sholat malam. Man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, sunnah qada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'atain, sholat dua rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah, macam haji dan umrah. Tiba-tiba besok hari Senin pergi dia ke bank ngambil setoran UNH karena kata Pak Ustaz sudah haji dan umrah. Macam haji itu motivasi. Bagi yang tak apa, apalah sedikit-sedikit. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Allahu akbar. Lima jadi. Rakaat kedua tak pula ingat yang lain, ulang balik. Boleh Ustaz, tak masalah membaca Al-Quran di dalam sholat, sholat sunat tahiyat al-masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, sholat sunat awabin, sholat sunat mutlak, sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, banyak-banyak sholat sunat, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Capek sudah Pak Ustaz tegak rukuk sujud, apalagi baca Quran. Quran cantik masya Allah. Tengok Pak Ustaz, kata Pak Ketua, ini Quran Wakaf sudah diseleksi dari Mesir, halaman belakang, coba tengok. Al-Azhar Islamic Research Academy, General Department for Research, Writing and Translation. Baca. Asal dah lewat satu halaman, ambil wudhu pula. Start ayat. Wapak cepat betul. Macam menghitung duit. Saya tak baca Pak Ustaz. Nengok aja mana tahu dia salah. Apa diperiksa lagi? Al-Azhar sudah meriksa. Tak percaya sama saya Al-Azhar. Ya'lifuna billahi lakum liyudukum. Kita tak tahu bacaan kita ini betul atau tidak. Dipanggil kawan, bro, kami kamu aman ni. Kesiko sebentar. Cuma dong mau bacaan lah, bro. Karena selama ini orang ni mengaku tak pernah salah. Saya ni Pak Ustaz baca Quran tak pernah salah. Hebat. Rupanya Quran tak berbunyi. Saya bukan menyalahkan bapak yang tak berbunyi, silakan pada saat suara mengaji, tapi ada saat tenang, tak berbunyi, sah, dengar aja dapat pahala kok. Saat tenang, ajak kawan, jangan duduk di dekat kawan yang terlalu akrab saat iktikaf. Itu tips, karena kalau sudah terlalu akrab dekat, disenggolnya baru dua kali. Cari mana yang agak kurang akrab. Kalau yang kurang akrab tu ngajak kenalan pula ini. Tinggal di mana Pak? Di mana? Jalan apa? Suka karya. Jauh ke dalam. Subhanallah, subhanallah. Itu mobil di luar terparkir sudah banyak betul. Mohon maaf, jangan tersinggung tentang mobil-mobil siapa saja. Saya tengok mobil ini sudah banyak betul bertasbih. Tasbih tergantung di kaca spion. Sudah 11 bulan dia bertasbih. Cabutlah mobil, mohon maaf, gantian kita. 10 terakhir ini aku pakai ini. Insya Allah izin dia. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah 1000. Alhamdulillah 1000. Allah Akbar 1000. Salawat 1000. Istighfar 1000. Itu 1000. Kalau tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, 30 menit. Pelan, 30 menit. Subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah, selawat 1000, 30, 2 jam setengah. Habis waktu untuk berzikir. Tapi pelan. Subhanallah, subhanallah. Jangan terlalu pelan pula. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Itu nyanyi itu. Nih, banyak-banyak berzikir. Tegak lama solat sunnah, duduk lama baca Quran. Saya ni Pak Ustaz mau tegak lama kaki sudah sakit asam urat, mau duduk lama baca Quran pinggang pula sakit. Tiang kan banyak, tiang sudah dipakai orang semua Pak Ustaz. Bagaimana caranya ini? Pokoknya buka Quran, asal dibaca 2-3 ayat meleleh air mata. Sedih betul isi ayat tubuh, bukan bersatu titik ya titik. Nah, tutup Quran, tutup ambil tasbih. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Repot Pak Ustaz menyidik tasbih, beli tasbih di toko. Hari ini balik dari sini ambil tasbih pasang yang dalam bentuk cincin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100. Allah 500. Begitu sampai 1000 langsung foto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang setuju tolong like and share. Amin amin amin amin. Oh jangan ria suma idhabu ila kena Uzair, pergi cari Uzair, minta balasan dari Uzair. Kalian beramal kena siapa? Kena orang. Idhabu ila man turauna ilaih, pergi minta balasan dari dia. Allah tak berikan balasan kepada orang yang ria. Mengajak orang iktikaf boleh, posting hadis tentang iktikaf silakan, tapi menceritakan amal dan ria menontonkan, memperlihatkan, menampak-nampakkan. Sum'ah diambil dari kata sami'ah, memperdengar-dengarkan. Niat saya kan motivasi Pak Ustaz, talbis iblis, talbis dicampur aduknya hak dengan batil. La talbisul haqqa bil batil, jangan percampurkan hak dengan batil. Tapi untuk mengajar boleh. Iktikaflah malam ini, mana tahu besok kita mati. Boleh mengajak orang berpikir. Ini tentang masalah beberapa hari ini. Nabi Muhammad SAW iktikaf bukan karena ingin masuk surga, karena dia sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW iktikaf bukan karena takut neraka, karena dia sudah dijamin tak masuk neraka. Dia maksum tak berdosa. Nabi Muhammad SAW iktikaf untuk apa? Ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Ibunda-ibunda kita di hari tuanya, di masa senjanya, dulu dia tidak sempat sholat duha gara-gara kencing di celana kita. Dulu dia tidak tahajud gara-gara tidur kita lama membuat dia tak bisa bangun malam. Dulu dia tak puasa 90 hari gara-gara kita. 30 hari tak puasa karena kita dalam kandungannya. 30 hari tak puasa karena kita menyusu. 30 hari tak puasa menyusuri tahun kedua. 90 hari dia tak beribadah gara-gara kita. Jangan sampai di hari tuanya ini dia juga tidak beribadah gara-gara anak kita. Kalau kita titipkan ke dia, dia tak menolak, dia sayang cucu. Mak, jaga sebentar, tak apa-apa. Berapa banyak yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Apa namanya? TPC, tempat penitipan cucu. ajak, antarkan dia ke masjid. Mah mau kemana? Pertama, aku mau ke masjid perayaan Nuh. Entah. Besok sore mau kemana? Masjid raya Pasar Bawah. Entah. Kemana? Ar-Rahman. Kemana? Kemana Dr. Mustafa itu saya antar. Kemana lagi? Kemana Dr. Mawardi Muhammad Saleh antar saya. Kemana lagi? Kemana Dr. Saidul Amin antar. Ustaz Somad, usaha kita suara. Asal dia berceramah sakit yang tunggu. Habis waktu kita, sholat sunat isyraq insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nanti kita lanjutkan tanya jawab sampai pukul 7. Setelah itu acara wisuda adik-adik anak-anak tahfiz kita. Kemudian setelah itu ada pula acara BKMT jam 9 atau 9.30 kalau tak salah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang serta juga dibenarkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.